Suro-suro pasal 10 tolongu. Rita tongon topom para saya ringata Antioquia naria barasa kuyambaan nabi pade guru tonom pasimbayo tesa nu alatala etu mo i Barnabas i Simeon tonidae ivuri pade i Lukius ngaringata Kirene i Menahem toni pakabetem pasangganinggani ante magau Herodes Antipas pade i Saulus. Naria sanggani, tempo ira pura-pura nanto ia alatala pade na puasa, nosa nagasa nu alatala notesa ka ira. Onggota kaka aku i Barnabas bo i Saulus, ala ira manjoko panggabia toni pakatantu uka ira. Jadi, naupu ira pura-pura na puasa, pade no sambaya vo umo ira, nombadi kapale ira, ribalenga i Barnabas bo i Saulus, pade ni suromo ira romba etu, nalau mumpatolele kare Babelo. Jadi nalau mo i Barnabas bo i Saulus mpakari ngata Seleukia nantuki tesa ngarijai nosa nagasa nu alatala ka ira. Ngari setu nosumomba mo ira mpakari lewuto Siprus. Narata ringata Salamis nipatolele ira mo tesa nu alatala risapo-sapom podade to Yahudi. Yohanes Markus bo'u nantuki nantulungi ira riaram polumako ira. Naopu lewuto Siprus etu ni polumako ira, naratamo ira ringata Pafos. Risetu, ira nompo sirata kasambaa tau to Yahudi, tono sangaka ibar Yesus. Ia sambaa sando, tono pangaku korona sambaa nabi alatala, tapi da anakono. Ia novegaka gubernur lewuto etu, tono sangaka Sergius Paulus. Gubernur etu sambaa tau tona tauna. Ia nompokio i Barnabas bo i Saulus, sabana ia madota mangepete sanu alatala. Aga sando etu i bar Yesus. Tono sanga vo'u Elimas riara basa Yunani, nangeva i Barnabas bo i Saulus. Ia nompasimbuku ala gubernur etu ne'e momparasaya Yesus. Tapi i Saulus toni dae vo'u i Paulus, naponu antenosa nagasa nu alatala. Ia nompenam padodo sando etu, pade niulina. Hei iko, tepe bagiu to najaan. Ana magau nu seta. Iko mo bali pura-pura anu to nanuan. No kuya iko dane nonto, mumpaka denggo jala ipue to nabelona. Kita be, pue kana mombasuku iko. Iko kana maburo, sampeda mana mamalaman kita eo, barasa kuyam bengi kasain. Nangepe etu, kaliuliu naburomo mata ibar Yesus, sampe ia kana nalau nangelo-ngelo tau nombanini ia. Sangga nikita gubernur, noapa tona jadi na etu, ni para saya namo ipue Yesus. Nasumarampu ia, nangepe pepatuduki eva ipue. Ngaringata Pafos, i Paulus boroaroana, nesavisakayam pakaringata Perga, ri provinsi Pamfilia. Risetu, Yohanes Markus nompalasi ira pada nanjili balim pakaringata Yerusalem. Ngaringata Perga, i Paulus bo i Barnabas nompapola polumako iram pakaringata Antioquia ribagia Pisidia. Tempo eon penonto, nalau mo ira nesua risapom podade to Yahudi pada nekatoko risetu. Naopo nombabasa tesanggari buku i Musa bo buku-buku nabi-nabi, topanggeniaka sapom podade etu, nompakau tau mempekutana kai Paulus boroaroana. Sampai subuh, ane Maria tesa komi mempakaroso pomparasaya tau-tau ei, kami membawai loga ka komi membatesa etu ka ira. Jadi nekanggoremo i Paulus, pade niviataka na palena, pade niulina. Sampai subuh kuto Israel. Pada pura-pura sampai subuh kuntani narisei, to naik karijai alatala. Epe motesaku, alatala to ni pesomba tato Israel, non pelisi to tua tanggaulu, majadi to deana. Pada ia non pakadea muli ira, tempo ira dan etori tanah masir. Naupu etu, ante kabaraka na bete, alatala nanggeni ira ni subung gari tanah masir. Pada 44 kasaena, alatala no sabara nang kita pokaingu ira, riara karababaina. pade naupu ia nompakaropu pitumba amagau. Ante todea-todea ira ri tanah Kanaan. Tanah itu nibagi-bagi na kato Yahudi, majadi tanah ira. Itu pura-pura nikavia ala tala, riara patatu 54 kasain. Naupu tanah Kanaan itu nibagi-bagi na kato Yahudi. Ala tala nompakatantu ka ira, topo tangara nanggenia ka ira. Topo tangara kaupuna, itu mo inabi Samuel. Naupu itu, ira nerapi samba amagau ronggotaka ka ira, toma malam menggenia ka ira. Jadi ala tala nompakatantu ka ira, Isaul, anak Ikis, ngari muli ibenyamin, na jadi magau ira. Pada ia nanggenia ka ira, patampulung pae kasain. Pada naupu Isaul ni leso ala tala, ni pelisi na bo i Daud, na jadi magau ira. Ibe moto niuli ala tala iba i Daud. Nikita ku Daud anak Isai, samba tau tonom pakadam bararaku. Ia kana manggavia nu apapura toku podota. Pada ngari muli i Daud itu, nionggotaka ala tala kato Israel, samba magau tonom pakasalama toni janjina, itu mu Yesus. Dapa Yesus nompa mula panggaviana, Yohanes topedio nompa tuduki kato Israel, ira pura-pura kana majeang gari silaka, pada ira kana radiu. Pada tempo mana masaika maupu panggaviana, nanguli mo Yohanes katau dia, aku eida ama gau toni popia komi, tapi toramo, ia kana marata maliu aku ei, pada ia paneliung gabete pada aku. Nau aga momba vole lui sapatuna, aku da ama sipato. Sampai subuh pura-pura. Na belo ka komi muli Abraham, na belo ka komi pura-pura tonai karijaya latala. Kita motoni pakatu ala tala kakareba belo itu, tono pakanoto, ibenu kita mamalara pakasalama. Tau-tau tone to'o ringata Yerusalem, boto panggeniaka to panggeniaka ira, da'a nangginjani Yesus, itu mau magau to mempakasalama. Da'a vo ninjani ira, pepatuduki nu nabi-nabi, toni basari eo eom penonto. Tapi tesa nabi-nabi itu, nipakadupa ira, tempo ira nombasuku Yesus. Nau pada anirata ira, nau agasangele salanggari jaina, to masipato rasuku mamate, niperapi ira ka gubernur Pilatus, ala Yesus rapatesi. Sangga nau pupa ira nompobia, pura-pura to nitulisi rara buku nagasa eva ia, watabakuna nitaurakan gari kayu parika, pada niboli riara dayo. Tapi ala tala nompakatubu bali ia, kari kamaten. Pada naupu itu, riara barasa kuyang bengi, na dianggani ia nompopo kita korona, katau tonantuki yang gari tanah Galilea, mpakaringata Yerusalem. Ira itu mo, tona jadi sabi-sabina, katau to Yahudi. Jadi sampai subuh, bebei kami narata nompatolele kakomi, kari babelo itu. Nuapa toni janji ala tala kato tua-tua tanggaulu, itu ni pakadupa namo kakita, tempo ia nompakatubu bali Yesus ngari kamaten. Naria ni tulisi riara masmur karonguna, ibei. Iko mo anaku, eo ei aku na jadi umamu. Ala tala nompakatubu bali Yesus ngari kamaten, padeda nompakamba bata bakuna, mapopo riara dayo. Nanotomo itu, sabaniuli na ibei. Po janji to nagasa bonatantu rapakadupa, toni janji ku kai Daud, po janji etu kana ku pakadupa kaiko. Naria vote sa masmur dani na tonanguli, kue da anum pakamba batua na tonagasa, ma popo riara dayo. Tesa etu da anu singa vela ante i Daud, saba na naupu ya anum povia nuapa toni pakau ala tala kaia, na mate mo ia. Pade ia ni tana na mosu dayan to tua nanggaulu, pade batabaku na naupu mo na popo. Tapi Yesus toni pakatubu ala tala baling gari kamatena dari ana popo. Jadi sampai subuh, kana ranjani komi, aga Yesus tona mala momba ampungi silaka. Silaka-silaka ta, da ana mala ampungi, ane kita aga mantuki atura-atura agama, toni papolai Musa ka kita. Tapi butuh mba atau tonom para saya Yesus, silaka na kana ampungi. Itu mo sabana, komi kana mainga, ala nema jadi ka komi, nua pato nyuli nabi-nabi ivei. Kita vei, komi to pesalaraka. Komi kana maviora, pade maropu sangani. Sabana tempo vei, aku kana mumpo via sangele anu dan totora para saya komi. Nau da mo Maria tau motaranga itu ka komi. Nau puno tesa ivetu, nesuvu mo i Paulus bo i Barnabas ngari sapom podade etu. Narata ri savalikuna, ira ni perapin tau, ala manjili bali ri eom penonto marata, mompapola tesa toni tesa ira etu. Sangga nesuvu puramo, tau-tau ngari ara sapom podade etu, nadea tau-tau to Yahudi, bo taun tanina, to nesuamo ri agama Yahudi, nantuki i Paulus bo i Barnabas. Suro-suro etu, nompatuduki ira, ala ira marorara, metidombo ritove belo nu alatala. Eom penonto marata, miki pura-pura tau riara ngata etu, narata mangepetesa nu alatala. Tempo to Yahudi nanggita tau dea etu, nasiriatim pu urara ira. Ira nombasalaraka i Paulus, pade pura-pura toni tesana nieva ira. Naupa ivetu, i Paulus bo i Barnabas, nelabi kabiana no tesa ka ira. Tesa no alatala kanara tesa, ka komi to Yahudin tani moruru. Aga komi mumbabali tesa itu, komi nompoara, mumbarata katubua mabelo samperi kasaysayan. Sabana itu, kami mana mumpatolele tesa itu ka komi to Yahudi. Vei-vei kami malauri jai tau da ato Yahudi, sabana toni parenta ipueka kami ivei. Aku mempakatantu komi, majadi reme membavanta tau-tau datu Yahudi. Alanggari jai komi, pura-pura tau di dunia mengginjani, ivenu ala talam mempakasalama manusia. Tempo tau-tau datu Yahudi risetu nangepetesa etu, nadambampu urara ira, pade ira nanguli. Nabelom pu utesanu ala tala ei. Pade tau-tau toni pakatantu ala tala, membarata katuhua mabelo, samperi kasaya-sayana, tau-tau etu monom para saya ipue Yesus. Pade tesa ipue, natolele riumba-umba ribagia etu. Tapi tau-tau to Yahudi risetu, nompakapane rara besi-besi, tono anggana, tonaeka rijai ala tala, ante balenga-balenga riarangata etu. Ira nompo peumba posieva ante i Paulus bo i Barnabas, pade nompapalai ira rombaa ngari bagia etu. Jadi i Paulus bo i Barnabas etu nomba sapunai sovu ngari kada ira eva tandaina tau-tau etu kana rasuku alatala. Pade nalaimo ira pakaringata Ikonium. Topom para saya ipue Yesus ringata Antiochia mpu-umpu'u nadambarara. Pade ira naponu ante nosa nagasa nu alatala.